Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin, masih pada hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis kedatangan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, iman dan ihsan guna mengajari para sahabat dan umat ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita lalui keterangan para ulama tentang zakat, yaitu yang terakhir orang-orang yang berhak menerima zakat dari 8 macam orang yang disebutkan dalam Quran di surat At-Taubah. Kemudian yang berikutnya yaitu rukun Islam yang keempat, wasaumi Ramadan, puasa Ramadan. Ramadan bulan yang ma'ruf antara Syaban dan Syawal. Disebut Ramadan karena terjadinya di masa Ramdha. Ar-Ramdha musim yang sangat panas, ketika telapak kaki itu sangat kepanasan kalau menginjak bumi tanpa alas kaki. Itu musim, waktu tersebut dalam bahasa Arab dinamakan Ramdha. Dan Ramadan tepat datangnya di musim tersebut, maka disebut bulan Ramadan. Ada pula dari sebagian para ulama menerangkan Ramadan disebut Ramadan secara maknawi karena dia menghapuskan dosa-dosa Bani Adam atau seorang muslim yang mau melakukan puasa ini. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang puasa Ramadan karena iman dan berihtisab mengharap pahala dari sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Al-muhim, bulan Ramadan bulan yang ma'ruf. Dan cukup sebagai keutamaan Ramadan, dia adalah satu-satunya bulan dari 12 bulan yang ada yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti yang ia sebutkan dalam Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Di dalam ayat-ayat Quran tidak ada satupun bulan disebut oleh Allah kecuali Ramadan ini. Syahrul Ramadan. Cukup kata para ulama ini menunjukkan keutamaannya dan fadilahnya dibanding bulan-bulan yang lain. Para ulama rahimahumullah berselisih pendapat manakah yang lebih utama Ramadan, khususnya 10 hari terakhir yang di situ ada Lailatul Qadar, ataukah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dari bulan Dzulhijjah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha bi ahabba ila Allah min hadzal 'ashr." Tidak ada hari yang lebih dicintai amalan soleh pada hari-hari itu di sisi Allah seperti 10 hari ini, 10 hari pertama Dzulhijjah. Artinya kata Imam Ibn Rajab, suatu amalan yang mafdul, semula amalan itu fadilahnya rendah kalau dilakukan di luar 10 hari pertama Dzulhijjah. Tetapi ketika dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah, fadilahnya melampaui amalan-amalan yang lain, jauh lebih tinggi. Sunnah sederajat dengan yang wajib fadilahnya. Ini keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Terutama di situ ada Arafah, 9 Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika itu, membanggakan jamaah haji yang wukuf di Arafah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Dalam Mu'jam Tabrani secara khusus disebutkan Allah banggakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu di hadapan para malaikatnya alaihimussalam. Al-muhim, Arafah ini hari atau waktu yang sangat mulia, oleh sebab itu ditimbang oleh para ulama terjadi perselisihan apakah 10 hari Ramadan lebih afdal dari 10 pertama Dzulhijjah atau sebaliknya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memilih pendapat yang tengah-tengah, yaitu beliau sebutkan rahimahullah 10 hari terakhir Ramadan lebih utama kalau dilihat malam harinya. 10 hari terakhir Ramadan lebih utama dari 10 hari pertama Dzulhijjah malamnya. Tetapi 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari Ramadan paginya atau siangnya. Nah, itu kesimpulan atau tarjih yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wal ilmu indallah. Kembali kepada puasa Ramadan, ini merupakan salah satu rukun mulia dalam rukun-rukun Islam yang tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengannya. Hanya saja saum ini wajib ketika terpenuhi pada seseorang syarat-syarat berikut. Yang pertama, muslim. Seorang yang menjalaninya seorang muslim. Yang kedua, baligh. Telah mencapai usia baligh. Dan batasannya, kalau itu lelaki, al-ihtilam, telah mimpi basah. Atau kalau itu masih belum dia alami, maka fuqaha menentukan dengan usia, yaitu usia 14 tahun. Artinya kalau sampai menginjak usia itu masih juga belum mimpi basah, sudah teranggap baligh. Kalau wanita ma'ruf ukurannya adalah haid. Yang ketiga, syaratnya adalah aqil, orang sehat akalnya, bukan orang gila atau sinting dan yang sejenisnya. Nas'alullah al-afiyah. Yang keempat, qadir, dia punya kemampuan untuk melaksanakannya. Yang kelima, mukim, dia dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan berpergian, namun mukim, berdomisili, tinggal di daerahnya. Yang keenam, terbebas atau selamat dari halangan-halangan yang menghalangi dia dari puasa tersebut. Ini 6 syarat yang disebutkan oleh fuqaha tentang orang yang terkena kewajiban puasa. Muslim, baligh, aqil, yang berakal, qadir, yang punya kemampuan, mukim, bukan musafir, dan selamat dari halangan-halangan yang membuat dia punya udzur untuk tidak puasa. Tinggal yang disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang itu ajiz, tidak kuasa atau tidak mampu untuk melaksanakan siam, ini dilihat. Kalau ketidakmampuan dia diistilahkan oleh fuqaha yurja buruhu, yang masih diharapkan kesembuhannya atau kebebasan dia dari ketidakmampuan itu. Seperti penyakit yang datang secara tiba-tiba, penyakit ringan, penyakit yang memang sulit baginya kalau menjalani puasa. Yang seperti ini boleh dia iftar, tidak puasa, namun setelah dia sembuh, nah, dia berkewajiban untuk mengqadha sejumlah hari yang dia tidak puasa padanya di Ramadan tersebut. Bentuk yang kedua, ketidakmampuan mimma la yurja zawaluhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ini semacam tua bangka, artinya tua yang sudah sangat melampaui umur. Misalnya subhanallah, Allah kasih umur seseorang 110 tahun, masih hidup sehat. Sehat, tetapi sangat tua. Yang tidak mungkin dalam usia itu dia menahan lapar sampai sekian lama dari fajar sampai maghrib. Nah, demikian pula penyakit-penyakit yang perhitungan manusia sulit untuk sembuh. Dan tentu ini kembalinya seperti kata para ulama kepada ahli medis, dokter, muslim, makmun, bisa dipercaya, dan hadir bidangnya. Memang dia bidang dalam penyakit itu, istilah kita mungkin spesialis. Nah, dia nyatakan orang ini perhitungan manusia nggak mungkin sembuh. Illa masya Allah. Nah, penyakit yang semacam ini dan yang seperti tadi, tua yang sangat dia, mereka ini diperbolehkan iftar, tidak puasa, dan sebagai gantinya memberi makan pada setiap hari seorang miskin. Boleh seperti riwayat Ibnu Abbas, dia gabungkan bulan itu menjadi satu, dalam artian untuk mempermudah kalau Ramadan itu taruhlah 29 hari atau 30 hari, maka dia kumpulkan 29 makanan atau 30 makanan, 30 bungkus, dan sekaligus ia berikan kepada fuqara atau masakin. Cukup. Hari-hari berikutnya dia enggak usah mengeluarkan makanan lagi. Sekali, sekaligus dia berikan untuk 30 orang. Ini sebagai ganti dari tiap hari yang dia iftar padanya. Termasuk tadi yang mendapat udzur dalam syariat untuk meninggalkan siam adalah musafir. Dan kalau dia iftar, maka dia mengganti berkewajiban mengqadha di hari lain setelah selesai dari safarnya. Apakah kemudian puasa di safar itu lebih afdal, ataukah iftar yang lebih afdal? Quran menyebutkan di dalam Al-Baqarah, setelah Allah sebutkan orang yang musafir, wa antasumu khairul lakum, kalau kalian tetap puasa, itu lebih baik bagi kalian. Namun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan kepada wafd, delegasi utusan dari Yaman kepada beliau, laisa minal birri asyamu fis safar, bukan termasuk al birr, bukan termasuk ketaatan dan kebaikan seseorang puasa dalam keadaan safar. Tentu safar itu melelahkan, capek, letih, orang butuh tenaga. Kalau dia paksakan untuk puasa juga, maka itu bukan ketaatan. Allah menyebutkan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, yang Allah inginkan untuk kalian kemudahan dan bukan kesulitan, bukan hal yang memberatkan kalian. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan di riwayat disebutkan minnas sha'imun wa minnal muftirun wa la ya'ibu ba'duna ala ba'd. Ada di antara kami yang puasa, ada pula di antara kami yang iftar, dan masing-masing tidak ada yang mencela. Yang puasa tidak ada yang menyalahkan yang iftar pun tidak ada yang menyalahkan yang puasa. Sebagian puasa, sebagian iftar. Sehingga ini menjadi juga sedikit perselisihan di kalangan fuqaha. Di antara mereka ada yang menyatakan secara mutlak iftar di dalam safar itu yang lebih afdal, yang lebih utama di sisi Allah. Dan ini dikuatkan sebetulnya dalam hadis lain ketika seorang sahabat meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berpuasa di safarnya. Kata Rasulullah, aftir, iftarlah kamu, gak usah puasa. Kata sahabat ini, inni ajidu fi nafsi quwwah. Ya Rasulullah, aku ini kuat, aku tahu diriku, aku mampu untuk puasa walaupun dalam safar. Tetap Rasulullah katakan kepadanya, aftir, berbukalah. Padahal telah disebutkan kepada Rasulullah, sahabat ini punya kemampuan. Ini yang lebih menguatkan mereka, sebagian fuqaha, termasuk Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, Ibn Uthaymin, Syekhul Fauzan, dan beberapa ulama lain, bahwa iftar di dalam keadaan safar lebih afdal, lebih utama daripada puasa. Nah, namun sebagian fuqaha lain, termasuk Syekhul Islam rahimahullah, beliau punya pendapat seperti tadi, ambil jalan tengah, yaitu kata beliau, afdaluhuma aisaruhuma, yang paling afdol antara keduanya, buka atau puasa, adalah yang termudah bagi orangnya. Kembalinya kepada person, tiap individu. Mungkin bagi saya berat puasa, saya mungkin keletihan, kehausan, sehingga lemas badan, tubuh gak kuat. Melihat kondisi semacam ini, yang terbaik bagi saya, yang lebih afdol adalah iftar. Nah, tapi bagi orang lain, mungkin dia kuat. Nah, gak masalah dia safar sejauh apapun, panas terik kayak apa, gak pengaruh kepada badannya. Orang bermacam-macam tenaga dan kondisi fisiknya. Bagi yang mampu seperti ini, kata Syekhul Islam, puasa yang lebih afdal bagi dia. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah tadi, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Yang Allah inginkan bagi kalian itu kemudahan, bukan keberatan, bukan sesuatu yang menyulitkan kalian. Dan ini juga dikuatkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau, kalau dilihat terkadang memang kalau kita berbuka di Ramadan dalam keadaan safar, untuk membayarnya, mengkodoknya nanti setelah Ramadan kadang berat. Tentu beda kondisi semua orang puasa, saudara, anak, istri kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat kita semua puasa, gak terasa beban itu. Beda ketika semua orang iftar, kita harus qadha bayar puasa, ada beban tersendiri. Dan ini berat, walaupun itu kewajiban. Oleh sebab itu, kata Hafidz rahimahullah, yang termudah yang mana bagi Anda? Kalau Anda merasa yang termudah bagi Anda puasa, puasalah. Selama Anda tidak takalluf, tidak memaksakan diri padahal Anda gak kuat, maka itu yang lebih afdal. Tetapi kalau Anda gak kuat, maka iftar, meninggalkan puasa dalam keadaan safar, itu yang lebih afdal. Wal ilmu indallah. Masing-masing orang lebih mengerti kondisi dirinya sendiri-sendiri. Baik. Tadi disebutkan syarat yang keenam bagi yang terkena kewajiban puasa, selamat dari penghalang-penghalang dari puasa. yang dimaksud adalah penghalang semacam haid atau nifas bagi wanita muslimah. Karena haid dan nifas penghalang yang dengannya haram seorang wanita muslimah untuk berpuasa. Bukan karena sakit, tetapi ini penghalang, mawane. Nah, oleh sebab itu salah satu syarat orang itu terkena kewajiban puasa selamat dari penghalang ini. Mungkin wanita ini terpenuhi 5 syarat sebelumnya. Dia muslimah, dia baligh, dia aqilah, berakal, dia qadirah, mampu. Kalau dipaksakan misalnya mampu-mampu aja. Dia muqimah, dia juga mukim tidak safar, tetapi ada penghalang, yaitu dia sedang datang bulan, sedang haid. Atau yang lain sedang nifas habis melahirkan, maka ini tidak terkena kewajiban puasa. Nah, ini 6 syarat di dalam permasalahan puasa. Puasa ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menentukannya dalam hadis riwayat Muslim, juga Nasa'i dalam sunannya. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fa'akmilul 'iddata 30. Kalau kalian lihat hilal maka puasalah kalian, kalau kalian lihat hilal maka iftarlah kalian, dan kalau kalian terhalangi karena awan, mendung dan yang semisalnya, maka sempurnakan bilangan itu menjadi 30. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menentukan bahwa permulaan puasa itu Ramadan dimulai dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Karena Rasul sebutkan idza ra'aitumu fasumu, kalau kalian lihat hilal itu. Juga iftar. Iftar di sini maksudnya keluar dari Ramadan, masuk Syawal. Wa idza ra'aitumuhu hilal Syawal fa'aftiru, iftarlah kalian selesai Ramadan. Digantungkan perkara puasa atau berhenti dari puasa itu dengan ru'yatul hilal. Dan ini yang sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam hadis Bukhari bahkan menyatakan nahnu qaumun ummiyah la naqra wa la nahsib asyahru hakada wa hakada wa hakada wa aqada ibhamahu fi tsalitsah. Kita, kata Rasulullah, umat yang tidak membaca dan tidak menghitung bulan itu begini, begini dan begini. Yang ketiga beliau ambil atau beliau apa? Beliau tekuk ibu jarinya, artinya 29 hari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ini menunjukkan bahwa kita kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan-amalan ibadah kita tidak membutuhkan yang namanya hisab, penentuan ibadah dengan ilmu hisab. Ini tidak dikenal oleh Rasulullah SAW. Apa tidak ada? Ada di masa itu. Salah kalau orang menyatakan, ya karena waktu itu belum ada ilmu hisab, belum ditemukan. Jahil yang menyatakan seperti itu. Jauh sebelum Rasulullah diutus sudah ada ilmu hisab. Tetapi karena memang syariat ini ditentukan dengan ajaran Allah, dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah tetapkan bahwa bulan puasa itu dimulai dengan ru'yah. Idza ra'aitumu, kalau kalian lihat, puasalah. Kalau kalian lihat, iftarlah. Maka yang wajib bagi segenap kaum muslimin untuk menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan puasa ini seperti yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar puasanya puasa yang diridhoi oleh Allah, puasa yang bermanfaat. Nah, bukan puasa yang hanya menahan dahaga dan lapar, sementara nihil dari fadilah dan pahalanya, wal'iyadu billah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa'a'azzakum, puasa ini punya banyak keutamaan, antara lain yang Rasulullah SAW sebutkan, as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Di riwayat lain dipertegas, as-siyamu junnatun minan nar, puasa itu perisai dari neraka. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah beliau sebutkan, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nari sab'ina kharifa, yang puasa satu hari di jalan Allah maka akan Allah jauhkan dirinya dari neraka itu 70 musim, 70 tahun. Para ulama menyebutkan, ada yang memahami di jalan Allah itu puasa di kala jihad, di kala perang. Dan ini tentunya berat, lebih berat dibanding yang lain. Di kala sulit semacam itu, kondisi tegang, masih saja dia peduli dengan ibadahnya, puasa, tentu fadilahnya lebih besar. Namun ulama lain, dan insya Allah itu yang lebih benar, menyatakan itu umum, tidak hanya fisabilillah itu dalam keadaan jihad saja, tetapi yang dimaksud ketika puasanya itu di jalan Allah, ikhlas karena Allah, puasanya itu sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, maka dia akan dapatkan fadilah tersebut, akan Allah jauhkan dirinya dari neraka selama 70 tahun. Jarak orang berjalan 70 tahun, itulah jarak yang Allah jauhkan dirinya dari api neraka. Puasa pula termasuk dengan Al-Quran, memberi syafaat kepada orangnya, seperti yang Rasulullah sebutkan SAW, as-siyamu wal-Quran yushafi'an, puasa dan Quran memberi syafaat dengan izin Allah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am bin nahar, kata puasa di hadapan Allah, ya Allah, aku yang menghalangi dia dari makan di siang harinya, dari syahwatnya. Wa yaqulul Qur'an ay rabbi mana'tuhu nauma bil-lail, kata Qur'an, ya Allah, aku yang menghalangi dia tidur di malam hari, artinya karena dia membaca Qur'an. Fasyafi'ni biya, maka kata masing-masingnya, beri dia syafaat denganku atau karenaku. Kata Rasulullah, qala fayushafi'an, maka keduanya memberi syafaat kepada orang yang biasa puasa, juga kepada orang yang sering dan biasa membaca Quran. Ini termasuk fadilah yang dimiliki puasa. Puasa pula Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai amalan yang dengannya seorang hamba bisa menahan nafsu birahinya, seperti hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija', wahai pemuda, nikahlah kalian karena nikah itu akan membantu kalian untuk menundukkan pandangan dari yang haram dan lebih menjaga kehormatan kalian yang belum punya kemampuan ba'ah, ba'ah kemampuan jima' menggauli istri, ba'ah juga kemampuan mencukupi ekonominya, sandang pangan papannya. Yang belum mampu untuk itu, maka hendaklah dia banyak puasa, karena puasa itu wija, sebagai pemutus syahwatnya, artinya akan terhalangi, akan terbendung, terbantu untuk membendung syahwat dia yang menggebu-gebu, terutama anak muda. Puasa pula punya keutamaan besar karena dia satu-satunya amalan ibadah yang dikhususkan oleh Allah untuk dirinya. Seperti dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala sebutkan, kullu amali ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih al hasanatu bi ashri amthaliha. Setiap amalan Bani Adam itu untuknya, kembali untuk dia, kecuali puasa. Maka itu untukku dan aku yang mengganjarnya, membalasnya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, maknanya puasa itu milik Allah. Puasa itu beda dengan amalan ibadah lain yang masih mungkin hamba itu mendua. Nas'alullah al-afiyah. Masih bisa punya niatan lain untuk selain Allah. Sholat misalnya. Bisa saja dia ketika dilihat orang dikhusyuk-khusyukkan atau bacaannya diindah-indahkan sehingga dia mendapat pujian atau sanjungan orang, dan itu yang dia harapkan. Bisa dia mendapatkan itu dengan perantara amalan ibadah. Demikian pula haji, demikian pula sedekah, demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Beda dengan puasa. Puasa kata Allah untuk aku. Karena orang gak bisa memamerkan puasanya. Ini makna yang pertama. Beda. Sholat bisa dipamerkan. Sedekah bisa dipamerkan. Bisa ditampakkan. Nih saya sedekah, nih saya melakukan ini, saya melakukan itu. Puasa apanya yang mau ditampakkan? Hanya Allah yang mengetahuinya, dan Allah sebutkan, aku sendiri yang akan membalasnya. Ini maknanya yang pertama. Maknanya yang kedua, puasa ini milik Allah, beda dengan amalan-amalan ketaatan yang lain, karena amalan ibadah lain itu selain amalan saleh juga sebagai kafarah, sebagai penutup bayar kekurangan dan dosa-dosa hamba. Dan ini dikuatkan dalam riwayat lain. Kullu amali ibni Adam lahu kafarah. Setiap amalan Bani Adam itu kafarah baginya. Lebih jelas lagi dalam hadis muflis. Ketika Rasulullah sebutkan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang muflis? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Muflis bagi kami orang yang enggak punya dirham, enggak punya harta benda, enggak punya perhiasan. Muflis, pailit. Kata Rasulullah SAW, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah bisiyamin wa salatin wa zakat. Waqad syatama hada wa akala mala hada. Muflis itu orang yang kelak di yaumul qiyamah datang menghadap Allah membawa puasa, membawa salat, pahala salat, membawa pahala sedekah, pahala ini pahala itu, banyak yang dia amalkan, tetapi dia juga mencaci maki bulan. Dia juga mencela Allah, dia menghina ini, dia ada urusan dengan orang lain, dia berdusta atas nama fulan, dia mengada-ngada, memfitnah orang, banyaklah. Nah, maka kata Rasulullah, fa'ukhidha min hasanatihi, diambil pahala-pahalanya. Pahala sholatnya diambil untuk menutupi hutang dia kepada fulan karena dia pernah mencelanya, tutup sana. Dia juga pernah memfitnah fulan yang lain, diambil pahala sedekahnya, dibayarkan ke fulan. Terus demikian. Ketika habis modal dia, pahala-pahalanya habis, tinggal pahala puasa. Nah, di sini kata Ibnu Rajab, makna yang kedua, tidak Allah izinkan. Enggak boleh. Pahala puasa bukan untuk Bani Adam. Khusus itu untuk Allah. Tidak dipergunakan untuk kafaroh tadi, untuk bayar-bayar hutangnya. Kesalahan-kesalahan dia kepada orang lain. Khusus puasa tidak Allah izinkan untuk kafaroh. Beda dengan amalan ibadah yang lain. Sholat, sodakoh, yang lain masih digunakan untuk menutup kekurangan dan kesalahan-kesalahan dia. Ini makna yang kedua. Asyamu li, kata Allah. Puasa ini untukku, kata Allah. Milikku. Bukan untuk Bani Adam, bukan untuk membayar hutang-hutangnya. Ini makna asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Ini sebagai keistimewaan yang dimiliki oleh puasa. Dan masing-masing rukun Islam ini kalau kita perhatikan, dia punya keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala hakim. Allah tentukan beberapa amalan ibadah itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ini tadi puasa. Keutamaan dia itu. Ini kekhususan, keistimewaan untuk puasa yang tidak dimiliki oleh sholat sekalipun. Tetapi telah kita lalui tentang sholat, dia juga punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Puasa pun tidak memilikinya, yaitu langsung Allah sendiri yang memerintahkannya kepada Rasul SAW. Yang lain melalui perintah Jibril alaihissalam. Nah, syariatnya turun melalui Jibril. Adapun sholat, langsung Allah Ta'ala kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa perantara. Ibadah yang lain turun syariatnya di bumi. Sholat turun syariatnya di tempat tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Dan ini keistimewaan sholat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Wah, kadang masing-masing amalan ibadah, rukun-rukun agama yang kita cintai ini punya keistimewaan yang Allah berikan khusus baginya dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ini berkaitan dengan rukun yang keempat, yaitu shaum Ramadan. Rukun yang kelima, Rasulullah jawab kepada Jibril, Hajjul Bait, haji ke Baitullah al-Haram, Ka'bah, untuk menjalankan manasik yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran, juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Di dalam masalah haji ini termasuk haji juga Al-Umrah, karena Rasulullah sebutkan umrah ini Hajjul Asghar, haji kecil. Sama dengan haji, hanya saja tidak banyak rentetan amalan yang harus diselesaikan, tidak sebagaimana Al-Hajj. Haji juga seperti yang lain, ada syarat-syarat untuk menjadi wajib atas seseorang. Yang pertama, Al-Baligh, balek. Yang kedua, Al-Aql, orangnya berakal, sehat, tidak gila. Yang ketiga, Muslim atau Muslimah. Yang keempat, Hurriyah, merdeka, sehingga tidak wajib atas budak. Beda dengan puasa tadi, enggak ada syarat merdeka. Budak pun tetap kena kewajiban puasa, tidak disyaratkan merdeka. Tetapi haji syaratnya harus orang merdeka, karena budak itu dimiliki oleh tuannya, layaknya barang. Nah, yang kelima, istita'ah, kemampuan, mampu dan bisa untuk melaksanakannya. Nah, kalau salah satu dari lima syarat ini tidak terpenuhi, maka haji pun tidak menjadi wajib. Kalau tidak terpenuhi, tidak menjadi wajib. Nah. Para ulama menyebutkan, kalau ketidakmampuan dalam melaksanakan haji ini karena harta, maka ini tidak wajib untuk dirinya, juga tidak wajib untuk penggantinya. Beda ketidakmampuan karena harta dengan ketidakmampuan karena fisik. Dia kaya sebetulnya, ada kemampuan harta, tetapi fisiknya tidak memungkinkan, lumpuh misalnya, nasallallahu al-afiyah, atau sakit yang tidak diharapkan bisa sembuh. Harta dia punya yang semacam ini bisa ditaukil, digantikan dengan dia mengeluarkan biaya untuk dihajikan, dirinya dihajikan oleh orang lain. Tetapi kalau alasan tidak mampunya itu harta, maka tidak wajib untuk dirinya, apalagi untuk dihajikan oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu, kalau yang menghalangi dia dari haji ini kemampuan fisik, selama itu seperti tadi diharapkan ada kesembuhan, maka ditunggu. Dia menunggu sampai waktu yang Allah berikan kesehatan kepadanya, sehat wal afiyah, dan penghalang itu lewat, hilang. Maka dia terkena kewajiban untuk haji. Tetapi kalau kesembuhan itu tidak diharapkan lagi, nah, seperti tadi, tua yang sangat dan yang semisalnya, kalau dia punya kemampuan harta, maka yang wajib dia perintahkan orang untuk menghajikan dirinya. Istilah awam atau banyak dinamakan haji syubrumah, haji syubrumah. Karena riwayat Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk dihajikan syubrumah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika di dalam riwayat Bukhari Muslim, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abi adrakathu faridatullah ala ibadihi syaikhan la yakbutu ala rahilah." Bapakku, kata si perempuan, terkena kewajiban Allah haji ini. Tetapi beliau sudah sangat tua, enggak bisa duduk di onta, jatuh karena sangat lemah sudah. Apa ahujju anhu, kata anaknya, apa saya hajikan beliau? Kata Rasulullah, "Na'am." Iya. Hajikan. Ini sebagai dalil atau dasar yang menerangkan wajibnya haji itu di wakilkan atau diperintahkan orang lain untuk melaksanakannya, kalau ketidakmampuan itu karena alasan fisik. Nah, ketika permasalahan haji ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka kita selalu mengingat sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khudhu anni manasikakum," ambil oleh kalian dariku manasik-manasik kalian. Manasik, tata cara haji, umrah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak pelanggaran, banyak penyimpangan terjadi dari semenjak awal berangkat. Para ulama seperti Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, menentang keras, mengingkari orang yang berihram dari Masjid Nabawi, karena itu bukan mikotnya ahli Madinah. Orangnya meyakini lebih baik, karena jarak mikot, mikot itu jarak mulai orang wajib ihram. Setelah melewati jarak ini, batas itu dia semenjak itu gak boleh jima, gak boleh pakai minyak wangi, gak boleh cabut rambut, memotong kuku, dan yang lain-lain, larangan-larangan ihram, gak boleh berburu, gak boleh menutupi kepala bagi lelaki. Nah, dia mulai ihramnya dari Masjid Nabawi, padahal yang Rasulullah tentukan bagi penduduk Madinah ihramnya itu dari Dzulhulaifah, atau orang Arab sekarang sebut Abyar Ali, padahal salah, bukan sumur yang dibor oleh Ali itu, tetapi image di sana dikenal tempat itu Abyar Ali, sumber yang digali oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sejarah yang salah, namun dikenal tempat itu Abyar Ali, yang benar namanya Dzulhulaifah. Nah, dia mau ihram jauh-jauh sebelum titik itu, diingkari oleh Malik rahimahullah. Dan ini banyak dilakukan kalau kita perhatikan jamaah haji. Semenjak mereka di Cengkareng misalnya, kalau dari sini, dari bandara sudah ihram. Padahal bukan begitu tuntunan Rasulullah SAW. Apalagi mayoritasnya, kalau tidak dibilang semuanya, sudah melakukan ittiba, meletakkan kain ihram, kalau kita tahu kain ihram putih, yang sebagian, yang bagian kanan diletakkan di bawah ketiak kanan, kemudian diselempangkan ke kiri sehingga pundak kanannya terbuka. Ini memang sunnah, tetapi kapan dilakukan? Sunnah Rasulullah menunjukkan ketika mulai tawaf, ketika sudah sampai di Ka'bah sejajar dengan Hajar Aswad, mulai tawaf, baru itu tadi dilakukan, dibuka pundaknya. Sebelum itu, yang sunnah ditutup pundak kanan maupun kiri. Nah, kita bisa lihat jamaah haji mayoritas, kalau tidak dibilang semuanya, belum berangkat sudah dibuka itu pundak. Ini menyalahi sunnah Rasul SAW yang beliau sebutkan, khudu'an li manasikakum, ambil manasik kalian itu dariku. Padahal tidak demikian manasik Rasul SAW. Manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menentukan bahwa setiap orang melewati miqat, batasan yang telah ditentukan. Nah, batasan penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, batasan penduduk Yaman adalah Yalamlam, dan masing-masing penduduk ada batasan-batasannya, Qurnul Manazil dan yang lain, termasuk kita, sejajar mikotnya itu dengan penduduk Yaman, sehingga mikot kita atau jamaah haji sini adalah Yalamlam. Bagaimana caranya? Ya mudah, ketika pesawat melewati garis tersebut dan diingatkan oleh pilotnya atau pramugarinya bahwa kita sebentar lagi akan melewati miqat, apalagi ada tanda sekarang dipermudah. Permasalahannya kalau miqat itu dilewati sementara belum ihram, dosa. Dia harus bayar hadi, atau istilah orang dam. Dia harus sembelih kambing karena dia melewati batas sementara belum ihram. Belum ihram. Ini juga kesalahan manasik. Kesalahan manasik pula ketika kita dapati dalam masalah jumrah, melempar jumrah, Rasulullah SAW sebutkan mithlu hadza, seperti ini, farmu, lemparlah. Seperti ini yang Rasulullah sebutkan, kata para ulama, fauqa himmisah wadunal bunduk. Himmisah, biji, kurang lebihnya seperti jagung. Tah bahasa misalnya apa, kayaknya gak ada di sini, tapi mirip kurang lebih seperti jagung matang. Biji jagung matang, satu biji seperti itu, himmisah. lebih besar dari itu kata Rasul, tetapi lebih kecil dari benduk buah, kurang lebihnya sebesar kelengkeng atau langsep lah, kurang kecil dari itu, lebih besar dari ini, tetapi tidak lebih besar dari buah langsep. Seperti ini kalian lempar, kata Rasulullah. Kenyataan jamaah haji disayangkan, dianggap ini kesempatan menyiksa setan, kesempatan melempari setan, batu segini pun dia lempar. Salah. Bukan begitu tuntunan Rasulullah SAW. Bahkan sebagian yang lain melempar sandal, sepatu, tidak jarang. Salah. Yang lain mencaci maki ketika melempar itu. Allah yalana. Yakinnya itu dia melaknat setan atau menyiksa setan, bangga. Keliru. Yang Rasulullah ajarkan ketika melempar itu zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Bukan mencaci maki, bukan melaknat. Ini beberapa kesalahan dalam manasik yang mesti diluruskan untuk kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya insyaallah pekan depan. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.